dalam keadaan beliau seperti itu, ya, mengalami masa-masa yang berat di akhir hayat beliau alaihissalatu wassalam. Subhanallah, masih sempat-sempatnya mengingatkan umat. Dan tentu perkara yang diingatkan ketika itu adalah perkara yang sangat penting. Tidak mungkin mengingat semua perkara. Tidak mungkin Nabi mengingatkan kepada umat semua perkaranya, karena waktunya sangat sempit di akhir hayat ini. Antum bisa bayangkan ketika seorang ingin meninggal, ya kan? Tentu yang dipesankan adalah perkara yang sangat penting. Dari sekian banyak perkara yang ingin disampaikan kepada keluarga, kepada umat, Nabi akan memilih pesan yang paling penting. Nah, baik. Apa kata beliau? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Coba perhatikan, ya. Sikap keras. Laknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Yuhadziru ma sana'u. Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan apa yang mereka telah lakukan. Ya, memperingatkan umat. Nah, dengan melaknat mereka. Walau la dzalika, kalau bukan karena itu, yakni kalau bukan karena tahdzir Nabi terhadap apa yang mereka lakukan, ubriza qabruhu, kuburan Nabi akan ditampakkan. Yakni beliau tidak akan dikubur di dalam kamarnya, di dalam rumahnya. Beliau akan dikubur di luar rumahnya. Tapi karena beliau memperingatkan itu sebelum beliau meninggal, ya, pada kondisi yang sangat sulit, sakaratul maut. Nah, sehingga dari peringatan itu para sahabat memahami, ya, bahayanya perkara ini. Nah, sebagai bentuk antisipasi. Jangan sampai kuburan beliau disembah selain Allah. Wa yara annahu khushiya an yutakhadha masjidan. Naam. Wa yara annahu khushiya an yutakhadha masjidan. Tidak ada alasan lain melainkan karena beliau khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Naam. Jadi dari dua hadis yang kita baca ini, ulaika syarrul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kemudian Nabi melaknat orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan, ya, menunjukkan kepada kita sikap keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Apakah dengan membangun masjid kemudian dia sholat di atasnya, atau tidak ada bangunan fisik di situ tapi langsung sholat di sisi kuburan? Karena makna masjid adalah tempat sujud, mawdi' sujud, tidak harus bangunan. Difahami? Kalau dia membangun masjid jelas, ya kan? Bangun masjid, ya, dia akan sholat di atasnya, kan begitu. Permasalahannya kalau tidak ada bangunan fisik di situ tapi dia sholat di situ, jawabannya sama hukumnya. Sholat di sisi kuburan sama dengan menjadikan kuburan itu masjid walaupun tidak ada bangunan fisik. Sebagaimana akan datang nanti penjelasannya dari Syekhul Islam. Wa naktafi bihadzal qadar. Tafadhalu barakallahu fiikum.